إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يا الإخوة أعزني الله إياكم kita melanjutkan kajian kita yaitu قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث kita masuk ke bab berikutnya في آداب المحدث وطالب الحديث وغير ذلك mengenai adab-adab seorang muhaddis. Muhaddis itu ahli hadis. Wa talibil hadis dan penuntut ilmu hadis dan yang lainnya. Ketahuilah ya akhi, mempelajari adab di dalam menuntut ilmu adalah merupakan perkara yang sangat penting sekali. Karena itu mempengaruhi akan keberkahan daripada ilmu itu sendiri. Karena ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia. Tidak ada yang paling mulia seseorang mencarinya kecuali dari ilmu. Maka tentunya, ya, sesuatu yang mulia ini penting sekali untuk dibarengi dengan akhlak dan adab-adab yang mulia. Qala Hujjatul Islam Al-Ghazali fi Kitabil Adab fid Din, berkata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Adab fid Din, ما مثاله آداب المحدث beliau menyebutkan tentang adab-adab al-muhaddis seorang ahli hadis kata beliau yang pertama yaqsidu sidqa wa yajtanibul kadhib hendaknya seorang ahli hadis yang menyampaikan hadis dia jujur dan menjauhi dusta dan ini adalah perkara yang sangat penting sekali ya akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Sebab ketika seorang muhaddis tidak mempunyai sifat kejujuran atau bahkan ia suka berdusta, maka yang pertama para ulama semua bersepakat untuk menolak hadis orang yang suka berdusta. Yang disebut kadzab oleh para ulama. Bahkan hadisnya disebut dengan hadis maudhu', hadis yang palsu. Kemudian, ya... kedustaannya itu akan menyebabkan ia akan mudah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya, syarat yang pertama ini adalah syarat yang sangat urgen sekali. Wa yuhaddithu bil masyhur dan dia menyampaikan hadis-hadis yang masyhur baik secara istilah maupun secara lughah. Ya, apa bukan berarti maksudnya bahwa hadis yang tidak masyhur tidak boleh kita bawakan. Ya. Akan tetapi hadis yang masyhur di sini kebalikan daripada hadis yang aneh dan nyeleneh. Di mana ya terkadang seseorang membawakan hadis yang tidak ada dalam kitab-kitab para ulama. Setelah kita cari, setelah kita gali, setelah kita ya bahas, ternyata tidak ada satupun para ulama menyebutkan hadis tersebut di dalam kitab-kitab mereka. Sehingga ya hadis seperti ini ya dinyatakan oleh para ulama dengan status la aslalah, tidak ada asalnya. Dan di zaman ini subhanallah terutama di negeri kita banyak sekali orang-orang yang sangat mudah dan sangat berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab yang keempat kata beliau wa yarwi anis thiqah, hendaklah ia meriwayatkan dari perawi-perawi yang thiqat. Ya, jangan ia meriwayatkan dari perawi-perawi yang tidak thiqat. Dan telah kita bahas ya pada beberapa pembahasan yang terdahulu bahwa ya para ulama atau para perawi hadis di dalam meriwayatkan hadis ada yang memang mereka itu mensyaratkan di mana ya ia tidak mau meriwayatkan kecuali dari yang thiqat saja. Seperti Al-Imam Malik, Ya bin Anas, demikian pula Sufyan bin Uyainah, dan yang lainnya. Ada juga perawi yang tidak peduli apakah ia mengambil dari perawi yang thiqat ataukah ya tidak. Yang dikenal oleh para ulama dengan sebutan Hatibul Lail. mencari kayu bakar di malam hari. Ya, dia ambil semuanya. Apakah itu kayu ataukah ular, ya. Dia tidak peduli, yang penting dia ambil. Maka ini ia disebut dengan Hatibul Lail. Nah, perawi-perawi yang meriwayatkan dari setiap orang dan tidak mengharuskan dari thiqat, ini yang harus diwaspadai. Ya, kenapa? Karena ia sudah mengumpulkan antara emas dengan apa namanya besi karatan. Ia telah mengumpulkan antara sesuatu yang bagus dengan sesuatu yang tidak baik. Wa yatrukul manakir, dan meninggalkan periwayatan-periwayatan yang mungkar. Ini adab yang kelima. Apa maksudnya dia meninggalkan periwayatan yang mungkar? Mungkar, ya, menurut istilah ilmu hadis sebagaimana telah kita sebutkan, itu ada dua makna. Makna yang pertama yaitu periwayatan seorang perawi yang apa namanya dhaif, yang lemah, yang menyelisihi periwayatan perawi lain yang lebih, yang thiqah. Ya, ketika misalnya seorang perawi yang lemah meriwayatkan suatu hadis, ya, bertabrakan dengan hadis yang lemah, para hadis lain yang thiqah, yang sahih, maka dinyatakan oleh para ulama hadis tersebut adalah hadis yang mungkar. Sebuah contoh misalnya hadis yang tersebar di zaman ini, terutama di negeri kita, bahwa Ramadan terbagi menjadi tiga, ya, 10 pertama adalah rahmat, yang kedua ampunan, dan yang ketiga adalah itkun minan nar. Ia diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bernama Ali bin Zaid bin Juda'an. Selain itu, ia menyelisihi atau bertentangan dengan hadis lain yang hasan yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam jami'nya, bahwa Rasulullah bersabda, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Ya, bahwasannya Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam. Ya, bukan hanya 10 terakhir saja. Itu menunjukkan bahwa pembagian Ramadan menjadi 3 bagian adalah merupakan hadis yang mungkar. Karena perawi yang meriwayatkannya lemah dan ternyata bertabrakan atau bertentangan dengan perawi lain yang thiqah. Kemudian adab yang keenam, kata beliau, wala yadhkur ma jara bainas salaf, dan tidak perlu dia menyebutkan apa yang terjadi di antara ulama-ulama salaf terdahulu. Apa maksudnya? Ya akhi, para ulama manusia biasa, tidak lepas dari pertengkaran, perselisihan, dan yang lainnya. Terkadang kalau kita membaca sejarah para ulama salaf terdahulu, seringkali kita dapati pertikaian antara ulama. Seperti Al-Imam Al-Bukhari dengan Muhammad bin Yahya Al-Dhuhli, di mana Imam Bukhari dituduh oleh Yahya Al-Dhuhli sebagai Jahmi, mengakibatkan akhirnya Imam Bukhari diusir dari Nisafur dan dari Bukhara. Bagaimana juga yang terjadi antara Al-Imam Suyuti dengan As-Sakhawi. Bagaimana pula yang terjadi antara Ibnu Mandah dengan Abu Nuaim. Nah, perkara-perkara seperti ini tidak perlu kita ceritakan kepada masyarakat. Ya, bagaimana yang terjadi antara Imam Malik dengan Ibnu Juraij. Demikian pula dengan Muhammad bin Ishaq. Itu semua, ya akhi, kata Al-Imam Al-Dhahabi, ya lebih baik kita lipat saja dan tidak perlu kita sebarkan. Waya'rifu zaman. Kemudian adab yang ketujuh, seorang muhaddis, dia mengenal zamannya. Dia mengetahui tentang ahdas, sesuatu yang terjadi di zamannya tersebut. Makanya kita lihat, subhanallah, hampir semua ahli hadis mereka adalah para ahli sejarah. Ini dia Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau seorang muhaddis, tapi beliau orang yang paling dan sangat faham tentang sejarah. Beliau menulis kitab sejarah yang agung yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Demikian pula Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah. Siapa yang tidak mengenal beliau? Kitab sejarahnya yang begitu besar, yang berjudul Syial Alamin Nubala, demikian pula Tarikhul Islam, demikian para ulama ya akhul Islam, ya wa ya'rifuz zaman, dan mengetahui zamannya itu bagaimana. Itu seorang muhaddis. Makanya seorang muhaddis, seorang ahli hadis, dia tidak menutup diri dari mengetahui tentang perkembangan zaman. Yang salah adalah orang yang mengikuti perkembangan zaman yang disebut dengan fiqhul waqi', namun tidak disertai dengan keilmuan yang cukup untuk menyikapinya. Akibatnya apa ya akhi? Ya akhi, ya akibatnya adalah menghukumi segala sesuatu dengan perasaan dan emosi, ya bukan dengan ya keilmuan. Seorang muhaddis, dia memahami. وَيَتَحَفَّظُ مِنَ الزَّلَلْ وَالتَّصْحِيفِ وَاللَّحْنِ وَالتَّحْرِيفِ. Dia berusaha untuk menjaga dirinya dari berbagai macam kesalahan, ya terutama di dalam menyampaikan hadis. Demikian pula menjauhi tashif. Tashif itu kesalahan di dalam mencatat hadis. Wallahan, demikian pula kesalahan di dalam mengucapkan hadis. Wattahrif, demikian pula kesalahan di dalam ya, pengharokatan hadis. Ya. Terkadang seseorang yang tidak faham hadis, dia membaca sesuatu itu bukan dengan ya, yang benar. Akhirnya apa terjadi? Kesalahan di dalam memahami hadis. Ya. Makanya para ulama mengumpulkan kesalahan-kesalahan para ulama di dalam membawakan hadis. Ya. Wa yada'ul muda'abah, dan hendaklah dia meninggalkan bersenda gurau yang berlebih. Ya, seorang muhaddis tidak berhak untuk dia terlalu keterlaluan di dalam bersenda gurau. Sebab ya akhi, ya bersenda gurau yang keterlaluan itu menjatuhkan martabat dia. Bersenda gurau yang berlebihan menyebabkan ya harismatik dia hilang. Sementara dia pembawa hadis, dia membawa ilmu, ya hendaknya ya hadis dan ilmu itu hendaknya dia bawa, dia jaga kewibawaannya. Wa yashkurun ni'mah, dan hendaklah ia mensyukuri nikmat Allah. Idh ju'ila fi darajati Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana ia dijadikan oleh Allah ya pada derajat Rasul, artinya di dalam menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, sahih. Ya terlebih para ulama adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Ya. Maka dia bersyukur kepada Allah, ternyata Allah berikan kepada dia Allah bukakan kepada dia ilmu hadis. Dia bisa memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun juga bisa mengetahui yang mana yang sahih dan mana yang dhaif. Ini nikmat sekali. Berapa banyak orang yang subhanallah sebatas diberikan kemampuan fikih, ya pengetahuan tentang ilmu agama, tapi ia tidak diberikan oleh Allah kemampuan untuk membedakan mana yang sahih mana yang dhaif. Akhirnya semua hadis dia amalkan. Tidak peduli apakah hadis itu sahih atau hadis dhaif, bahkan hadis palsu pun dia amalkan. Na'udzubillah. Wa yalzamu tawadhu, seorang muhaddis hendaklah tawadhu. Karena ilmu yang Allah berikan kepada dia itu adalah hakikatnya nikmat yang Allah berikan kepada dia, karunia yang Allah berikan kepada dia. Iya, ketawabuan menghiasi keilmuan dia sehingga menjadikan hadis atau ilmu hadis itu terlihat indah. Wa yakunu mu'azzamu ma yuhaddithu bihi ma yantafi'u al-muslimin muslimuna bihi min fara'idihim wa sunanihim wa adabihim fi ma'ani kitab rabbihim azza wa jal. Dan hendaknya, kata beliau, ya kebanyakan hadis yang ia sampaikan adalah yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Ia berupa ya hadis-hadis yang menunjukkan akan ya kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah, adab-adab, demikian pula mengenai makna-makna ya kalam Allah, ya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu yang hendaknya difokuskan. Jangan ia membawakan hadis-hadis yang barangkali malah fitnah untuk sebagian kaum muslimin. Makanya, ya, Imam Malik, beliau tidak suka membawakan hadis-hadis yang bisa membuat fitnah terhadap kaum muslimin. Seperti halnya Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah berkata, "Hafidhu min Rasulullah SAW jirabain." Aku hafal dari Rasulullah SAW 2 ember hadis. Adapun 1 ember aku sampaikan kepada manusia. Adapun 1 ember aku tidak sampaikan, sebab kalau aku sampaikan, ya leherku ini akan ditebas. Apa yang tidak disampaikan oleh Abu Hurairah, yaitu tentang hadis-hadis fitnah yang terjadi di zaman itu. Ya. Demikian pula Mu'adz bin Jabal ketika disampaikan sebuah hadis oleh Rasulullah SAW tentang kata keutamaan tauhid. Ya, Mu'adz berkata, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Bolehkah aku memberikan kabar gembira kepada manusia dengan hadis ini?" Apa kata Rasulullah? "La. Idzan yattakilu," jangan dulu, jangan, kata Rasulullah. Ya, sebab khawatir kalau mereka mengetahui tentang keutamaan yang besar ya dari hadis ini tentang tauhid, mereka hanya mengandalkan tauhid dan tidak beramal. Ya. Ini ya khalil Islam, makanya seorang muhaddis, orang yang ingin menyampaikan hadis, hendaklah dia mengetahui hal-hal yang bermanfaat kira-kira hadis tersebut dan tidak menimbulkan fitnah. Ya. Wala yahmilu ilmahu ila al-wuzara wala yakhsha abwab al-umara. Adab selanjutnya seorang muhaddis, ya janganlah ya ilmunya tersebut dibawa kepada para menteri, maksudnya janganlah dia itu ilmunya tersebut ya dijadikan sesuatu yang hina. Sebab istilah kalau para ulama terdahulu dikatakan seperti Imam Malik, al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu hendaknya didatangin, bukan datang. Namun tentunya perkataan Imam Ghazali ini disesuaikan dengan keadaan zaman. Ya. Sebab ya kata-kata ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi tergantung keadaan zamannya. Kalau di zaman Imam Malik, di mana ulama betul-betul ya sangat dihormati dan orang begitu sangat haus terhadap ilmu, naam, ilmu harus didatangi. Tapi ketika di zaman kita ini, di mana semangat untuk menuntut ilmu telah mati, ya, maka kita mendatangi, naam, itu tidak mengapa. Sebagaimana halnya dahulu Rasulullah SAW mendatangi para kabilah, ya, Rasulullah SAW mendatangi para pembesar Quraisy, seperti itu tidak mengapa. Wala yaksha abwabal umara, dan janganlah ia memasuki pintu-pintu penguasa. Maksudnya apa? Artinya seorang ulama, seorang ahli hadis, ya, jangan ia tunduk di bawah keinginan para penguasa. Kenapa? Sebab jika keadaannya demikian, terkadang ya, ketika ia misalnya mengikuti atau dekat dengan para penguasa, dia pun kemudian ia tidak bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya mengikuti keinginan para umara di dalam mungkin misalnya menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya seperti ini tidak baik ya bagi para ulama. Ya walaupun kalau misalnya kita mendekati para penguasa untuk mendakwahi mereka, itu tidak apa-apa. Ya dilakukan oleh banyak para ulama terdahulu juga. Ikhwatul Islam a'azani Allah. Di antara adabnya juga kata Imam Ghazali, wala yuhadditsu bima la ya'lamuhu fi aslihi. Janganlah ia menyampaikan hadis dari apa-apa yang ia tidak ketahui dalam asal bukunya itu. Maksudnya ya, bahwa para ulama terdahulu ketika menuntut ilmu hadis, menuntut hadis dari gurunya, mereka itu mencatat dalam kitab-kitab. Ya. Nah, tentu hadis-hadis yang mereka dengar dari gurunya mereka kumpulkan dalam buku. Nah, suatu ketika mereka telah saatnya tiba untuk menjadi muhaddis, mereka akan sampaikan dari buku asalnya tersebut. Ya, terkadang ada perawi yang menerima talqin seperti Katibul Laits sebagaimana pernah kita ceritakan ya. Dia mempunyai kitab hadis di rumahnya, tapi sayang tetangganya jelek akhlaknya. Kebetulan tetangganya itu ya, tulisannya mirip dengan Katibul Lais. Ketika Katibul Lais ya keluar rumah, dia masuk ke dalam rumahnya, lalu ditulis hadis-hadis yang bukan dari periwayatan Katibul Lais, yang kebetulan memang tulisannya mirip. Nah, Katibul Lais tidak sadar kalau ternyata itu hadis tambahan yang bukan dari asal bukunya. Lalu ia meriwayatkan dan menganggap itu adalah hadisnya. Namun subhanallah, para ulama mengetahuinya dan mengatakan bahwa itu bukan hadisnya. Akhirnya para ulama berkata, Katibul Lais kana yulakkan fatayat fayatalakkan. Dia ditalkin dan menerima talkin. Akhirnya dia ditolak periwayatannya oleh para ulama. Ya. Wala yaqra alaihi ma la yarahu fi kitabihi, dan tidak boleh dibacakan kepadanya apa-apa yang ia tidak dapati dalam kitabnya. Wala yatahaddats idza quri'a alaihi, dan tidak berbicara kalau dibacakan hadis kepadanya. Kenapa? Sebab kalau ia berbicara ketika dibacakan hadis, orang akan menganggap bahwa pembicaraannya itu termasuk hadis. Ya, karena di zaman dahulu ya, zaman periwayatan, semua yang diucapkan oleh seorang muhaddis ya terkadang dianggap apa disangka oleh para muridnya bahwa itu termasuk hadis. Ya, subhanallah. Ini ya akhi, adab seorang muhaddis yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sekarang kita membacakan, yang melanjutkan pembacaan kitab silsilah Al-Hadis Al-Dha'ifah Wal-Mudu'ah. Hadis yang ke-9. Ana jaddu kulli taqiyyin, aku adalah kakek setiap orang yang bertakwa. Kata Syekh Al-Albani, la asla lahu. Hadis ini tidak ada asalnya. Su'ila anhu Al-Hafidh As-Suyuti. Ya, Al-Hafidh As-Suyuti pernah ditanya tentang hadis ini. Beliau berkata, la a'rifuh. Aku tidak mengenal hadis ini. Juga di dalam kitab Al-Hawi Lil Fatawa, ya, beliau menyebutkan hal itu. Hadis yang ke-10. Inna Allah yuhibbu an yara 'abdahu ta'iban fi talabil halal. Sesungguhnya Allah suka untuk melihat hamba-Nya yang lelah dalam mencari yang halal. Hadis ini kata Syekh Al-Albani maudhu', palsu. Dikeluarkan oleh Abu Mansur Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus dari hadis Ali secara marfu'. Namun Al-Hafidh Al-Iraqi berkata di dalam sanadnya ada Muhammad bin Sal Al-Attar. Ad-Darqutni berkata, yadha'ul hadis, suka memasukkan hadis. Ya. Namun bukan berarti hadisnya palsu kemudian kita tidak mencari yang halal. Ya. Mencari rizki yang halal itu keutamaan dan besar pahalanya di sisi Allah. Karena Allah dan Rasulnya menyuruh kita mencari yang halal. Bahkan Ibnu Abbas berkata, talabul halal jihad. Ya, mencari yang halal itu termasuk jihad. Ya. Akan tetapi untuk membawa hadis ini untuk menyebutkan tentang keutamaan mencari yang halal, lalu kita sebutkan hadis ini lalu kita katakan Rasulullah bersabda, maka itu termasuk berdusta atas nama Rasulullah. Kenapa? Karena hadis ini maudhu, kata para ulama, ya, palsu. Hadis yang ke-11. Innama bu'ithu mu'allima. Sesungguhnya aku diutus untuk mengajar. Dikeluarkan oleh Ad-Darimi dari jalan Abdullah bin Yazid dan Ibn Wahab. Juga dikeluarkan oleh Abdullah bin Mubarak. Ya, semuanya dari jalan Abdurrahman bin Ziyad bin An'um. Dari Abdurrahman bin Rafi' dari Abdullah bin Amr. Bahwasanya Rasulullah SAW melewati dua majlis di masjidnya. Rasulullah bersabda, keduanya baik. Adapun salah satunya lebih baik daripada yang lain. Adapun yang pertama, mereka yang ya di majlis itu berdoa kepada Allah dan mengharapkannya. Jika Allah kehendaki, Allah akan berikan kepada mereka. Dan jika Allah kehendaki, Allah tidak berikan. Adapun majlis yang kedua, yaitu yang belajar fikih dan ilmu. Dan mengajarkan orang-orang bodoh. Mereka lebih utama. Karena aku diutus oleh Allah sebagai pengajar. Hadis ini sanadnya lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Ziyad. Demikian pula Abdullah bin Rafi'. Keduanya adalah perawi yang dhaif. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Taqrib Al-Tahdhib. Sementara Ibn Majah meriwayatkan dari jalan Daud bin Az-Zubarqan. Dari Bakar bin Khunais. dari Abdurrahman bin Ziyad, namun ini lebih lemah lagi ya jalannya. Ya, lebih lemah daripada yang pertama, karena di dalamnya ada Daud bin Az-Zubarqan, ya, dan Bakar bin Khunais, yang kedua-duanya adalah lemah. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah, jadi hadis ini lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Akan tetapi bukan berarti kita mengingkari mengajar. Terlebih mengajar ilmu adalah perkara yang sangat besar pahalanya di sisi Allah. Ya. Bukankah Rasulullah SAW sabda ad-dal 'alal khair kafa'ili? Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka dia seperti melakukan kebaikan itu. Ketika kita mengajarkan kebaikan dan orang kemudian mengamalkan kebaikan itu, maka ya kita mendapatkan pahala dia. Luar biasa. Hadis yang ke-12, Auhallahu ila dunya an ikhdimi man khadamani wa at'ibi man khadamaki. Allah mewahyukan kepada dunia agar bantulah orang yang membantuku dan lelahkan orang yang membantumu, hai dunia. Ya. Hadis ini palsu. Hadis ini palsu. Dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad dengan lafaz seperti ini, dari jalan Al-Husain bin Daud. Dan ini adalah ya penyakitnya, di mana Al-Husain bin Daud ya adalah perawi yang palsu. Al-Khatib berkata, tafarrada bi riwayati Al-Husain an Fudail wa huwa mawdu'. Ya. Al-Husain bersendirian meriwayatkan hadis ini dari Fudail, dan ia adalah hadis yang palsu. Semua perawinya thiqah kecuali Al-Husain bin Daud ini. Ya, ia bukan perawi yang thiqah. Bahkan ia meriwayatkan sebuah naskah dari Yazid bin Harun, dari Humaid, dari Anas, kebanyakannya adalah hadis yang palsu. Ya. Ini ya, bahwa hadis ini mengatakan Allah mewahyukan kepada dunia, bantulah orang yang membantuku dan lelahkan orang yang membantumu. Namun ya akhi, ada hadis lain yang sahih yang barangkali kita katakan ya hampir semakna lah, tapi lafadznya jauh berbeda. Yaitu hadis man kanat hammuhu hamud dunya, siapa yang ya keinginannya hanya dunia saja, yang ia cari cuma dunia, kata Rasulullah, farraqallahu alaihi syamlahu, Allah akan cerai-beraikan urusannya, waja'al al-faqra baina 'ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran itu di hadapannya. Ya, walam ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia tidak mendatanginya kecuali sesuai dengan apa yang ditakdirkan saja. Man kanat ahammul akhirah, dan siapa yang tujuannya atau niatnya hanya menginginkan kehidupan akhirat belaka, maka Allah akan kokohkan urusannya dan Allah akan jadikan kekayaan di hatinya, dan dunia dipaksa untuk mendatanginya. Ya. Nah, ini ya menunjukkan bahwa orang yang ya lelah mencari dunia sehingga amalnya pun juga karena dunia, niat dia hanya sebatas ingin mendapatkan dunia, maka apa yang terjadi, ya, ia hanya mendapatkan kelelahan. Ya, adapun masalah rizki itu sesuai dengan yang ditakdirkan. Akhirnya kefakiran menghantui dia. Ya, urusannya pun dicerai-berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang niatnya ia mengharapkan kehidupan akhirat. Ya, tetap ia mencari dunia, tapi ia pun niatkan ia dari dunianya itu mencari dunia untuk mengharapkan kehidupan akhirat. Ia ingin infakkan di jalan Allah hasilnya. Maka yang seperti ini, kata Rasulullah, Allah akan kokohkan urusannya, Allah akan jadikan kekayaan di hatinya, dan Allah ya akan memaksa dunia untuk mendatanginya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-13, Ahlu Syam sautullahi fi ardihi yantaqimu bihim mimman yasha'u min ibadihi, wa haramun 'ala munafiqihim an yadhharu 'ala mu'minihim wa la yamutu illa ghum ghum ghumman wa hamma. Penduduk Syam adalah cambuk Allah di muka bumi ini, di mana Allah membalas dendam dengan melalui penduduk Syam kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dan haram atas orang-orang munafik di Syam untuk menang atas kaum mukmininnya. Dan orang munafik itu tidaklah mati kecuali dalam keadaan mereka sedih dan gelisah. Hadis ini kata Syekh Al-Albani lemah. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari jalan Al-Walid bin Muslim. Ia meriwayatkan dengan An-Anah An Muhammad bin Ayyub bin Maisara bin Halbas An Abi. Dan perlu diketahui bahwa Al-Walid bin Muslim seorang perawi yang fiqah, namun dia seorang mudallis, tadlis taswiyah. Ternyata dia meriwayatkan dengan An di dua tempat, dari gurunya dan guru-gurunya. Sehingga pada waktu itu tidak bisa dijadikan hujjah. Bahkan juga Al-Walid meriwayatkan suka mentadlis dari para perawi yang kadzab. Oleh karena itu, akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum, hadis ini dinyatakan dhaif. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Hadis yang ke-14. Iyyakum wa khadra'ad diman. Faqila wa ma khadra'ud diman? Qala al-mar'atul hasna fil mamdat fil mambatis su. Jauhi oleh kalian khadra'ud diman. Lalu dikatakan, hai Rasulullah, apa itu khadra'ud diman? Kata Rasulullah, yaitu wanita yang baik di tempat yang buruk. Hadis ini masyhur sekali di Indonesia ya. Banyak yang membawakan hadis ini, namun hadis ini sangat lemah. Dikeluarkan oleh Al-Qudai dalam Musnad Syihab dari jalan Al-Waqidi. Qala haddatsana akhbarana Yahya ibn Sa'id, haddatsana Yahya bin Sa'id bin Dinar an Abi Wajizah Yazid bin Ubaid an Atha bin Yazid Al-Laythi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan disebutkan oleh Al-Ghazali dalam Ihya'nya. Dan berkata Al-Iraqi ketika mentakhrij Ihya Ulumuddin, rahu Ad-Darqutni fil Afrad wa rahu Hurmuzi fil Amthal. Dikeluarkan oleh Ad-Darqutni dalam Al-Afrad dan Ar-Rama Hurmuzi dalam Al-Amthal dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dan Ad-Darqutni berkata bersendirian padanya Al-Waqidi, dan ia perawi yang lemah. Al-Waqidi ya akhi bukan cuma lemah. Ibn al-Mulaqim berkata dalam Khulasah Al-Badril Munir, bal huwa matruk. Ia perawi yang matruk. Dan matruk itu sebuah derajat yang sangat lemah sekali. Yaitu tertuduh berdusta. Bahkan Imam Ahmad An-Nasai dan Ibn Madini menuduh dia sebagai pendusta. Maka dari itu hadis ini termasuk hadis yang lemah. Ini tersebar di negeri kita, yang dikenal dengan khadra'ud diman, wanita yang baik berada di tempat yang buruk. Saya kira cukup dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kitab pembahasan kitab Qaidut Tahdits dan pembacaan kitab silsilah Ahadits Shahihah ayat dhaifah. Jazakallahu khair, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Yahya Badrul Salam atas pembahasan materi dan pembacaan beberapa hadis dhaifah dalam kitab silsilah hadis dhaifah. Dan kami berikan kesempatan selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya secara luas dalam pembahasan kita pada siang hari ini, silahkan di line telepon 021-823-6543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Kita akan berikan kesempatan untuk dari penelpon terlebih dahulu. Silahkan. Assalamualaikum. Halo. Taib, kami berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Kita angkat dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada hadis yang menyebutkan bersedekah dengan 1 dirham semasih hidup itu lebih baik daripada sedekah 100 dirham ketika setelah mati. Apakah ini sah datangnya di Rasulullah? Jazakallah khair. Allahu a'lam. Saya tidak tahu tentang hadis itu. Baik. Kita berikan kesempatan untuk satu penelpon di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Muhammad Allah di Jakarta, Pak Ustaz. Baik, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi, silakan. Saya ingin menanyakan begini, saya seorang pedagang, Ustaz ya. Saya ingin membayar zakat tahun ini begitu. Yang harus saya bayar itu zakat tijaroh atau zakat mal begitu. Yang saya pernah dengar dari kajian Pak Ustaz Badrussalam mengenai zakat itu, lebih kurang Pak Ustaz berkata kebanyakan para sahabat itu berdagang, tapi Rasul tidak pernah menyebutkan bagaimana nisabnya dan haulnya, Pak. Sedangkan emas dan perak disebutkan. Dan tidak ada satu hadis pun yang mengatur masalah zakat tijaroh ini. Sedangkan Syekh Albani berkata zakat tijaroh ini tidak ada begitu. Tapi kemarin baca buku ya Pak Ustaz ya, mengenai zakat ini. Jadi ada dua dalil yang dipakkan begitu Ustaz. Jadi lebih kurang dalilnya begini. Kami jadi Rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakatnya di barang yang kita persiapkan untuk dijual belikan. Itu dari Sunan Abu Daud nomor 1562 sama Sunan Baihaqi 7388 Ustaz. Dalil yang kedua, di dalam kambing, di dalam sapi, dan di dalam perabotan ada zakatnya. Itu dari Daukuni dan Baihaqi riwayatnya Ustaz. Pertanyaan saya begini Ustaz, apakah dari dua dalil ini bisa dijadikan hujah begitu untuk membayar zakat tijaroh ini gitu? Karena untuk masalah saya ini, mana yang lebih bagus untuk yang saya bayarkan? Karena apakah zakat mal ataukah zakat tijaroh? Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas pertanyaannya, Bapak. Tafadhal, Ustaz. Itulah sebabnya, Pak, ya, dua hadis yang Bapak sebutkan tadi dinilai oleh Syekh Albani adalah hadis yang lemah. Ya, hadis yang pertama yaitu hadis yang dikeluarkan Abu Daud. Itu diriwayatkan oleh Abu Daud ya di hadis nomor 1562. Demikian pula Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Daud juga dari Sulaiman bin Musa. Ya Abi Daud haddatsana Ja'far bin Sa'ad bin Samurah bin Jundub haddatsani Khubib ya Khubaib bin Sulaiman an Abi Sulaiman dari Samurah bin Jundub. Ya. Dan Syekh Al-Albani menyatakan bahwa sanad hadis ini lemah. Tidak bisa dijadikan hujjah. Maka atas dasar karena sanadnya lemah, beliau ya tidak berhujjah dengan hadis ini. Karena hadis ini yang paling masyhur dijadikan dalil oleh jumhur, ya, wajibnya zakat urudut tijarah, itu zakat barang-barang dagangan. Dan perlu diketahui bahwa, ya, yang dimaksud dengan zakat barang dagangan adalah barang yang kita dagangkan itu harus dikeluarkan pada zakat. Kalau misalnya Bapak jualan kelontongan, maka ya semua barang-barang yang ada di kelontongan di toko kita harus kita hitung, kemudian kita keluarkan zakatnya. Atau Bapak misalnya jualan kain, maka semua barang-barang yang ada di kain di toko Bapak berupa kain dan yang lainnya itu harus dihitung dan dikeluarkan zakatnya. Nah sekarang ya di zaman Rasulullah pedagang-pedagang banyak sekali, para sahabat semua hampir rata-rata berdagang. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak menyebutkan ya tentang apa namanya seperti halnya emas dan perak? Rasulullah menyebutkan haulnya. Ya, Rasul menyebutkan syaratnya itu haul, bahkan Rasul menyebutkan nisabnya, ya berapa baru sampai apa nisabnya berapa persen harus dikeluarkan. Ya, sebab kalau seperti itu artinya zakat perdagangan itu adalah perkara yang wajib, tentu ya Rasul sudah menjelaskan secara gamblang kepada para sahabat. Ya, terlebih kalau misalnya kita katakan Bapak dagangnya kain. Lah, kain itu ya sekarang nisabnya berapa? Kalau dikatakan, oh dikiaskan kepada emas. Emas dengan kain sesuatu yang sangat jauh berbeda. Ya secara ilat pun juga sangat berbeda sekali. Iya. Maka dari itu, Allahu'alam, saya lebih condong kepada pendapat Syekh Albani ini. Karena ya lemah, apa dalil yang dijadikan jumhur tentang wajibnya zakat tijarah itu adalah lemah. Tidak bisa dijadikan hujjah. Dan apa namanya berdasarkan kepada alasan-alasan tadi, Allahu'alam. Yang jelas ini masalah perselisihan ulama. Ya, kalau misalnya Anda lebih condong kepada pendapat jumhur dan Anda melihat lebih kuat misalnya alasannya, silakan. Ya, yang jelas setiap kita adalah beramal sesuai dengan yang dia pandang kuat dan rajih. Nah, jazakallahu khair atas jawabannya. Dan demikian Bapak yang bertanya, mudah-mudahan diberikan pencerahan dan pemahaman yang baik. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain di 021-823-6543. Tafadhol. Halo. Silakan. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dalam ilmu mustalahul hadis ini di 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Dengan Erwin di Cijantung. Baik, silakan Pak Erwin. Ustaz, saya ingin menanyakan dua derajat hadis ini, Ustaz. Yang pertama, barang siapa mengingatkan kepada sesama tentang kedatangan bulan ini, maka api neraka haram baginya. Terus yang kedua, cobaan tidak henti-hentinya menimpa orang mukmin dan muslimah di dirinya, anak dan hartanya, hingga ia bertemu Allah tanpa punya dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Adapun hadis yang pertama ini adalah hadis yang ya tersebar di Indonesia dan tidak ada asalnya. Bahkan tampak sekali kepalsuan di dalam hadis tersebut, di mana sebatas mengingatkan datangnya bulan puasa kemudian diharamkannya dari api neraka, sungguh aneh sekali. Ya, dan hadis itu tidak ditemukan pula di dalam kitab-kitab para ulama. Ya, maka dari itu berhati-hatilah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang kedua tadi, hadis yang sahih dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, ya, dengan sanad yang sahih dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam. Baik. Jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali untuk penanya berikutnya, masih di 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu, di mana? Dengan Amma Allah di Jakarta. Baik, silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, barakallahu. Ustaz begini, jika ada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, apa betul Ustaz dia tidak boleh sama sekali keluar rumah selama 4 bulan 10 hari walau untuk silaturahmi atau menuntut ilmu misalnya Ustaz. Mengenai hal ini saya mohon penjelasannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Silakan. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya wajib beriddah selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Ya arba'at asyuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Dan makna iddah artinya ia meninggalkan perhiasan, ya. Demikian pula wangi-wangian, ya, kecuali yang untuk menghilangkan bau badan aja. Demikian pula tidak bersolek, ya. Adapun tidak boleh keluar, saya tidak tahu dalilnya, ya, tentang masalah itu. Coba mungkin ibu bisa tanyakan kepada orang yang mengatakan tidak boleh. Yang jelas, ya, seorang yang dalam iddah itu bermakna artinya bahwa dia, ya, di masa-masa yang tidak boleh dia dinikahi dan dia di kematian suaminya itu berkabung dengan kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari, ya, maka pada waktu itu apa namanya, ya, tidak boleh kita katakan tidak boleh dia keluar atau yang lainnya kecuali dengan dalil. Selama ini saya belum menemukan dalilnya. Barangkali nanti insya Allah nanti kita akan bahas lagi atau kita rujuk lagi pembahasan ini dalam kitab-kitab para ulama. Nah. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya akan kami angkat beberapa pertanyaan pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk berkenaan dengan beberapa derajat hadis yang disampaikan oleh pendengar dari Al-Kahfi di Cipondoh. Di antaranya berkata atau bertanya, apakah benar ada hadis yang berbunyi puasa adalah separuh sabar dan separuh iman? Ustaz, jazakallahu khair. Allahu a'lam. Baik, kami angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan seorang dai di dalam berdakwah selalu atau masih menyampaikan dan memasyhurkan hadis-hadis palsu atau mungkar secara pede atau dengan penuh keyakinan kepada jemaahnya, seperti hadis raja'na min jihadil asgar ila akbar, dan yang kedua man fariha bidukhul ramadhan faqad harama jasaduhu ala niran awaluhum maghfirah, dan seterusnya dari Abu Nawfal di Depok. Mohon pandangan antum terhadap perkara ini. Jazakallahu khair. Ikhwatul Islam azanillah, para da'i seperti ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ya ketika ia menyampaikan hadis-hadis yang ternyata tidak sahih, bahkan dhaif jidd dan bahkan palsu, ya terkadang tidak ada asalnya sama sekali. Ya maka ikhwatul Islam azanillah wa yakum, ya dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan ia termasuk barangkali kalau dia membawakan hadis yang palsu tersebut termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Sebuah ancaman yang berat sekali. Maka wajib, ya wajib atas setiap orang yang ingin menyampaikan hadis, hendaklah ia periksa dulu keabsahannya. Kalau dia tidak mampu, maka hendaklah ia rujuk kitab-kitab para ulama. Ya, yang ia ketahui akan amanah ilmiahnya dan kedalaman ilmunya. Ya, apakah hadis tersebut sahih atau tidak? Jazakallahu khair. Dan demikian, bagi yang bertanya, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah hadis ini sahih? Kepala yang ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik daripada bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya dari Darus Desember. Jazakallah khair. Hadis itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam. Baik, demikian. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, dalam khatib dalam Jumat, khatib menyampaikan atau membawakan hadis di bulan Ramadan di mana bulan Ramadan terbagi menjadi tiga fase. Awalnya maghfirah, pertengahannya ampunan, dan akhirnya terbebaskan dari neraka. Dan apakah ini hadis yang masyhur ini bisa kita jadikan sebagai hujah dari iman di Mampang? Sudah kita jelaskan tadi ya akhi, ya, bahwa hadis tersebut adalah mungkar. Yang disebutkan ya bahwa Ramadan terbagi menjadi tiga. Ya, awalnya rahmat, 10 kedua adalah maghfirah, 10 ketiga adalah ikun minan nar. Itu hadis dikeluarkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, namun di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Ali bin Zaid bin Judaan. Selain itu, hadis itu bertentangan dengan hadis yang dikeluarkan Tirmidzi dengan sanad yang hasan, sehingga dinyatakan ya mungkar. Adapun hadis yang tadi ya, lebih baik seseorang ditusuk kepalanya dengan jarum besi lebih baik daripada ia memegang wanita yang tidak halal baginya, dikeluarkan Tabrani dari Ma'qil bin Yasar, dan Syekh Al-Albani rahimahullah berkata sahih. Naam. Baik, jazakallahu khair. Kami angkat kembali satu pertanyaan dari pesan singkat sebelum kita terima kembali dari telepon, masih berkaitan dengan derajat hadis. Dari pendengar kita Ummu Syifa di Pondok Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan mengenai hadis tentang 10 dari 9 orang hakim masuk neraka. Jazakallahu khair. 10 dari 9 orang hakim masuk neraka. Atau bagian lafaz yang tepat dari hadis tersebut, Ustaz? Allah tidak tahu ya. Yang saya ingat itu hadis bahwa al-qudah thalas. Ya, qadhi itu ada tiga, dua di neraka dan satu di surga. Itu yang saya ingat. Adapun yang 10 saya tidak tahu. Nah, kalau ditakdirkan demikian hadisnya, maksud dari penjelasannya bagaimana, Ustaz? Maksudnya? Hakim yang bagaimana yang dimasukkan ke dalam neraka itu, Ustaz? Itu yang disebutkan dalam hadis tersebut bahwa hakim yang masuk dalam api neraka, yaitu yang pertama adalah seorang hakim yang tidak adil di dalam memutuskan perkaranya. Kemudian juga hakim yang berbuat curang, ya. Adapun yang masuk surga adalah hakim yang berbuat adil dan menjalankan keilmuan sesuai dengan syariat Islam. Allahu a'lam. Baik, demikian Umu yang bertanya di Jakarta. Kita angkat kembali bagi ada yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Bapak Ibnu di jalan. Baik, silakan Pak Ibnu. Yang pertama, saya mohon doanya kepada Ustaz saya sedang mencari modal untuk usaha. Jadi tempat kerja saya yang sekarang ini kan tidak boleh berjenggot itu, Ustaz. Itu bagaimana uang yang saya hasilkan? Lalu yang kedua, ada Ustaz mengatakan seperti ini. Hadis itu terkadang dari sanadnya lemah, kan, tapi isinya bagus, matanya itu boleh buat pada amal. Nah, terus sebaliknya, ada pun hadis-hadis yang kuat dari sisi sanad, kan, tapi kalau apa bertentangan dengan Al-Qur'an katanya tidak boleh diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak Ibnu. Silakan. Perkataan ini butuh diperinci. Apa maksudnya? Betul, suatu hadis terkadang sanadnya lemah, tapi maknanya bagus. Seperti misalnya hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Ya, tidak beriman salah seorang dari kamu sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku ajarkan. Ya. Sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku ajarkan. Ya, berarti ya hadis ini kalau maksudnya dari sisi sanadnya di sini lemah. Karena di dalam sanadnya kalau tidak salah ada yang bernama Nu'aim bin Hammad, seorang perawi yang lemah. Akan tetapi secara makna betul. Ya, bahwa hawa nafsu apa orang yang beriman itu mau hawa nafsunya berusaha mengikuti apa yang Allah ajarkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Maka dari itu, ya, kita mengamalkannya boleh? Naam, boleh. Ya. Adapun yang kedua tadi, yaitu sebuah sanad yang sahih, tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran, ini butuh perincian. Sebab, ya akhi, ya, hadis yang sahih yang bertabrakan dengan Al-Quran sampai hari ini saya belum mendapatkan contoh yang disebut oleh para ulama. Hampir semuanya telah dikompromikan oleh para ulama. Silakan baca kitab yang ditulis oleh Imam At-Tahawi dalam kitab Syarhul Mushkil Al-Athar. Ya, beliau mengkompromikan semua hadis-hadis yang disangka bertabrakan dengan Al-Quran. Ya, hadis-hadis yang sahih. Namun, subhanallah, di zaman ini banyak orang-orang yang mutakabbir, yang sombong, yang ujub, ya, dengan keilmuan atau kecerdasannya, mudah sekali langsung mengatakan hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Lalu kemudian dia, ya, atas dasar itu lemah. Padahal ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim misalnya. Subhanallah. Ini jelas sesuatu yang keberanian yang fatal. Karena ketika para ulama tidak ada yang mengatakan bahwa hadis itu lemah, bahkan para ulama menyatakan bahwa hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, berarti dia sudah menyelisih ijma para ulama. Adapun tentang hadis qadhi tadi, ya, itu lafadznya al-qudhatu thalathah wahidun fil jannah wa thnan fil nar. Ya, qadhi itu ada tiga orang, satu di surga, dua di neraka. Adapun yang di surga yaitu farajulun arafal haq faqadha bih. Seseorang yang mengetahui kebenaran lalu ia memutuskan dengan kebenaran itu. Warajulun arafal haq fajara fahuwa fin minan nar. Ya, fahuwa fin nar. Ya, ada seorang qadhi yang tahu kebenaran tapi ia tidak menghukumi dengan kebenaran, maka ia dalam api neraka. Warajulun qadha lin nas ala jahlin bahwa finnar, dan seorang qadhi yang menghukumi manusia dengan kebodohan dia, maka ia pun dalam api neraka. Nah. Jazakallahu khair atas jawabannya. Dan kita berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon yang sudah masuk. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Hamba Allah di Cikarang. Ya, silakan. Tad mau nanya tentang hadis yang tidak sholat bagi siapa yang sholat dengan menahan apa buang angin atau haji buang hajat itu. Kalau bagaimana dengan orang yang punya masalah dengan perutnya seperti buang angin terus atau sering menahan banyak penyakit perut gitu, terus bagaimana hukumnya membaca Al-Quran, apa harus dengan wudu? Ya, cukup. Jazakallahu khairan. Waiyak. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Silakan. Tentang masalah hadis yang masalah menahan kentut, saya tidak tahu. Cuman terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah, ya, bolehkah menahan kentut, apakah itu membatalkan sholat atau tidak. Yang rajih bahwa itu hukumnya makruh dan tidak sampai membatalkan sholat. Ya. Kenapa? Karena itu hanya akan mempengaruhi kehusuan dalam sholat. Karena itu mempengaruhi kehusuan, dan kehusuan itu tidak sampai membatalkan sholat. Ya, kalau kita tidak khusyuk, maka pada waktu itu ia tidak membatalkan sholatullah alam, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang menahan apa namanya kentutnya itu termasuk ia membatalkan sholatnya. Maka dari itu orang yang perutnya error ya kayak tadi sedikit-sedikit kentut, ya bolehlah ia apa namanya menahannya, terlebih keadaannya ya seperti itu. Jangankan itu, seseorang yang terkena penyakit salisul baul, kata para ulama, itu yang air kencingnya terus keluar, ya tetap dia sholat dalam keadaan walaupun air kencing itu keluar, tapi ia tahan dengan sesuatu, ya, maka seperti ini darurat keadaannya. Nah. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon di rumah, siapa? Dengan pendengar kita, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dengan Yusuf di Gorontalo. Baik, ahlan Pak Yusuf, silakan. Ya, saya mau tanya, Pak. Ustaz menjelaskan beberapa pekan yang lalu, itu sholat tarawih itu biasa dilakukan yang paling sahih itu adalah dua-dua, karena itu menyangkut hadis qauli. Betul. Kemudian yang empat-empat ini bisa dilakukan dengan dua tahiyat satu salam. Betul. Nah, yang saya tanyakan di sini, Pak, mengenai sholat witir. Apakah sholat witir yang dua rakaat kemudian yang satu itu, atau yang istilahnya dua satu, apakah itu ada contoh dari Rasulullah? Karena di sini ada yang mengerjakan tiga langsung satu rakaat, kemudian ada yang mengerjakan dua dulu kemudian satu rakaat. Kemudian pertanyaan kedua, ada dari salah satu radio yang mengatakan apabila orang sudah sholat tarawih, nah itu sudah semacam tahajud. Karena di zaman Rasulullah tidak ada istilah tarawih, yang ada hanya qiyamul lail saja. Saya mohon penjelasan yang benar bagaimana Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Yusuf atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Iya. Adapun sholat witir tiga rakaat, ya, jumhur ulama berkata, para ulama berkata bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu ya, ia sholat tiga rakaat terus menerus dan tahiyat di akhirnya dan salam. Dan hadis ini sahih dikeluarkan oleh Abu Daud yang lain dan yang lainnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah pernah sholat witir tiga rakaat falam yajlis illa fi akhirih. Ya, Rasulullah tidak sholat witir, pernah sholat witir tiga rakaat dan beliau tidak duduk kecuali pada akhirnya. Adapun dua satu itu mengambil keumuman hadis sholatul laili matna matna, sholat malam itu dua rakaat dua rakaat. Dan juga kata jumhur dikarenakan Rasulullah SAW melarang untuk menyerupakan sholat witir itu dengan sholat maghrib. Maka ketika ya seseorang menjadikannya dua satu, dua kali salam dan satu kali salam, itu lebih jauh daripada sholat maghrib. Itu diantara hujah-hujah yang dijadikan oleh jumhur. Nah, adapun yang kedua, apa tadi? Saya lupa. Penamaan istilah sholat tarawih. Oh iya, betul. Ya, kalau memang dia sudah sholat tarawih, apakah perlu sholat tahajud lagi? Ya, kalau dikatakan boleh, ya kita katakan boleh. Ya, tapi kalau dikatakan perlu, saya kira cukup dengan sholat tarawih. Betul sekali, penamaan tarawih. Ya, saya belum mendapatkan riwayat yang sahih bahwa Rasulullah di zaman Rasulullah SAW menyebutnya dengan penamaan tarawih, karena itu istilah para ulama. Ya, namun ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, ya, di mana ketika Rasulullah SAW sholat tiga hari berturut-turut, tiga malam berturut-turut di bulan Ramadan, ya. Ya, sholat malam kemudian berjamaah bersama para sahabat di malam ketiga itu, ya, Anas bin Malik berkata, wahai Rasulullah, ini malam masih tersisa, alla nafalta lana baqiyata lailatina, bagaimana kalau kita tambah lagi dengan sholat sunnah yang lain ya untuk mengisi malam-malam yang tersisa. Maka Rasulullah bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Bersiapa yang salat malam bersama imam ya sampai selesai, maksudnya salat tarawih itu, maka dituliskan untuknya Jadi sholat semalam suntuk. Lihat, ya, usulan Anas tidak diterima oleh Rasulullah. Dalam artian, Rasulullah mengatakan mencukupkan dengan sholat bersama imam. Artinya orang yang sholat bersama imam, sholat tarawih sampai selesai, sudah, ya, sudah dianggap sholat semalam suntuk. Ya. Ya, sehingga Anas bin Malik tidak melaksanakan, ya, menambah sholat selain melebihi daripada yang ia sholat bersama Rasulullah SAW. Itu menunjukkan sudah cukup, ya, akal Islam. Nah. Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kemudian kami akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk dari Abu Anisa di Bekasi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan antum berkenaan dengan haramnya musik? Karena anda pernah bertanya kepada seorang ustaz pada kajian fikih di salah satu radio, menurutnya bahwa musik itu mubah karena tidak didukung dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran seperti zina dan kemaksiatan lainnya yang jelas ada nas sharih dalam ayat tersebut. Pertanyaannya, adakah nas dari Al-Qur'an yang bisa menguatkan hadis bahwasanya musik itu haram? Jazakallahu khair. Ya akhi, kalau seperti itu kaidahnya, berarti berapa banyak hukum-hukum Islam yang harus kita tolak hanya karena tidak ada dalam Al-Qur'an. Ini musibah besar yang menimpa kaum muslimin. Ya, tatkala ia berkata tidak ada nas dalam Al-Qur'an yang mengharamkan ini dan itu. Kalau begitu, ya akal Islam, semua hukum-hukum tambahan dalam Islam tidak boleh. Ya, kita amalkan yang tidak ada dalam Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, seperti misalnya bagaimana tata cara salat secara detail tidak ada dalam Al-Quran. Tata cara zakat, bagaimana nisabnya dan yang lain tidak ada dalam Al-Quran. Ya, bahkan hampir seluruh penjelasan tentang hukum-hukum fikih dalam Islam rata-rata tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran adalah, ya, ayat-ayat yang global. Ya. Maka dari itu, perkataan seperti ini, ya, berbau ingkaru sunnah, yang mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diwanti-wanti oleh Rasulullah jauh-jauh hari. Beliau bersabda, "Yusiku, ya, an yajlisa rajul ala arikati." Hampir-hampir nanti ada seseorang yang duduk di atas dipannya. Ya'tihi sunnatun min sunnati, datang kepada dia sebuah sunnah dari sunnahku. Lalu dia berkata, "Da'na min hadza ma wajadna fil Qur'an ittaba'na." Ya, tinggalkan saja hadis, cukup ya apa yang kita dapati dalam Al-Qur'an saja. "Ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ah," kata Rasulullah, ketahuilah, aku diberikan oleh Allah Al-Qur'an dan yang semisal dengannya, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, perkataan orang ini sangat bertentangan dengan ijma' para ulama. Ya, di mana para ulama berijma' bahwasanya suatu hadis yang sahih yang membawakan sebuah hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, maka itu hujjah. Ya, karena Rasul tegas mengatakan, "Ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ah." Ketahuilah, aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu hadis. Itu menunjukkan bahwa hadis di dalam masalah hujjah sama dengan Al-Quran dalam masalah menghalalkan dan mengharamkan. Ya. Oleh karena itu, ya akhi, walaupun ya tidak ada misalnya nas yang sharih dalam Al-Quran, tapi ada hadis-hadis yang nasnya sharih dan hadis itu sahih. Ada sekitar 6 hadis, yang antaranya yang dalam Sahih Bukhari rahimahullah. Walaupun hadis itu didhaifkan Ibn Hazm, tapi Ibn Hazm tidak punya hujjah dan sangat lemah sekali. Ya, hujjah daripada Ibn Hazm untuk mendhaifkan hadis ini, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La sayakunu aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Sungguh akan ada beberapa kaum dari umatku yang akan menganggap halal ya zina, judi, arak, ya zina, apa sutra, arak dan alat-alat musik. Ya, subhanallah. Maka dari itu, apabila telah sahih sebuah hadis, kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mentaati Rasulullah? Allah berfirman, "Wama atakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu." Ya, apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Oleh karena itu, ketika Ibnu Mas'ud melaknat wanita yang ditato dan meminta ditato, dan wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya, ada seorang wanita datang kepada Ibnu Mas'ud dan berkata, "Hai Aba Abdurrahman, aku sudah mendapatkan dalam aku mendengar engkau melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya." ya, dan aku telah hafal Al-Quran dan telah mencari dalam Al-Quran ayat-ayat Al-Quran. Saya tidak mendapatkan satu pun ayat yang melaknat wanita yang meminta disambung rambutnya, ya, dan yang menyambung rambutnya. Kata Ibn Mas'ud, in kunti qara'tihi faqad wajadtih. Kalau kamu memang hafal Quran, kamu pasti sudah mendapatkan ayatnya. Yang mana? Kata wanita itu. Ibn Mas'ud berkata, Allah berfirman, wa ma ata'akumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, ya, tinggalkan. Dan sungguh Rasulullah telah melaknat wanita yang ia bertato dan yang minta ditato, dan wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Demikian pula masalah musik, ya, masuk dalam keumuman ayat tadi, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Kita angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menyebutkan jangan menyampaikan hadis yang sifatnya fitnah. Bagaimana dengan masyarakat kami yang banyak beribadah dengan ritual-ritual kebid'ahan, di mana itu juga mengandung kepada fitnah? Jazakallahu khair Ustaz. Ya akhi, fitnah yang dimaksud di sini adalah, ya, hadis-hadis yang dikhawatirkan akan difahami salah oleh mereka. Ya. Adapun menyampaikan hadis-hadis yang mengingkari kemungkaran, ini adalah perkara yang wajib. Ya, berapa banyak para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in menyampaikan hadis-hadis tentang haramnya, ya, berbagai macam keharaman-keharaman, tentang haramnya bid'ah dan yang lainnya. Ya. Maka dari itu, di sini harus difahami apa yang dimaksud dengan tidak boleh menyampaikan hadis yang bisa menimbulkan fitnah. Ya, yaitu hadis-hadis yang apabila disampaikan takut disalahfahami. Tapi kalau kita tidak takut, artinya dalam artian tidak takut yang menjadi fitnah kepada manusia, dalam artian tidak difahami dengan pemahaman yang salah dan tidak ditempatkan bukan penempatan yang salah, ya, dengan cara kita jelaskan mana hadis ini, apa maknanya, kemudian penempatannya bagaimana, maka insyaallah itu termasuk perkara yang diperbolehkan. Baik, jazakallah khair Ustaz. Kami angkat kembali dari pesan singkat berkenaan dengan salat witir dari Faris di Kerawang, dan beberapa pertanyaan yang sama berkenaan dengan kunut pada salat witir. Apakah Rasulullah menentukan waktu kunut pada salat witir Ustaz? Apakah di 15 hari yang terakhir atau boleh dilakukan di awal Ramadan? Jazakallah khair. Ikhwatul Islam azani Allah, kalau kita perhatikan hadis kunut witir, ya, itu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dari hadis Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah mengajarkan beliau kunut witir dalam doa kunut witir, yaitu Allahumma hadina, Allahumma dini fi man hadait, sampai akhirnya. Di situ, ya, apa namanya, secara mutlak tidak disebutkan apa namanya waktunya. Maka kalau kita melihat dari sisi kemutlakan apa namanya waktu daripada witir atau kemutlakan lafaz daripada hadis tersebut, ya, kita dapat memahami bahwa hadis tersebut tidak memberikan waktu tertentu. Maka diperbolehkan kita yang melakukan kunut witir kapan saja. Dan kita boleh memulai bulan Ramadan dari bulan Ramadan, apa kunut witir bulan Ramadan dari awal Ramadan. Iya, Allahu a'lam. Naam. Baik, jazakallahu khair. Kami angkat satu pertanyaan kembali sebelum kita terima dari telepon dari Abu Fandi, pendengar radio Afiah Majalengka. Berkenaan dengan hadis akikah Ustaz, Anda pernah mendengar hadis bahwasanya Rasulullah mengakikahkan dirinya sendiri setelah menjadi Nabi, sedangkan sanad dan perawinya juga dari kitab apa saya tidak ketahui. Bagaimanakah kedudukan hadis tersebut berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi dari Abdullah bin Buraidah bahwasanya Rasulullah bersabda akikah dipotong pada hari ke-7, ke-14 dan 21. Jazakallah khair. Hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengakikahkan dirinya, ya, setelah diutus adalah hadis yang sahih. Ya, hadis tersebut dikeluarkan oleh Abu Daud, ya, dan yang lainnya. Demikian apa dari dua jalan. Yang pertama dari jalan Abdullah bin Muharrar yang lemah. Namun Abdullah bin Muharrar ini, ya, di mutaba'ah oleh seorang perawi yang bernama Abdullah bin Muthanna dari pamannya, ya, dan sanad ini adalah sanad yang sahih atau hasan, ya, karena periwayatan Abdullah bin Muthanna dari pamannya itu dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya, ya. Kemudian ia mempunyai syahid, ya, dari jalan lain, yaitu dari jalan Ismail bin Muslim, walaupun itu hadisnya perawinya lemah, tapi setidaknya mengangkat derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Ya, menjadi sahih li ghairihi. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW yang mengakikahkan dirinya setelah diutus. Ya, itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengakikahkan dirinya setelah diutus. Walaupun memang sebagian ulama ada yang mengatakan itu khusus Rasulullah. Akan tetapi, ya, untuk mengatakan itu khusus yaitu Rasul butuh kepada dalil, dan tidak ada dalil yang menunjukkan akan khusus yaitu Rasul. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ya, maka apabila seseorang tidak sempat atau belum diakikahkan suatu kecil, maka boleh ia mengakikahkan dirinya. Ya, maka ini yang pendapat yang sahih dan yang rajih, wallahu a'lam. Naam. Baik, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dalam kajian kita siang hari ini di 0218236543. Silakan. Halo. Silakan. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543 dalam kajian ilmu mustalahul hadis, dan kami masih memiliki beberapa waktu bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ya, mohon maaf Ustaz, kembali dengan Abu Yusuf di Gorontalo. Baik, ahlan Pak Yusuf, silakan. Ya, saya mau tanya keumuman di masyarakat kita sekarang itu setiap selesai salat tarawih dan salat witir ada doa-doa khusus. Nah, saya mohon jawabannya dari Ustaz. Apakah benar pada setiap sholat tarawih dan setiap sholat witir itu kita dituntunkan membaca doa khusus? Dan kalau memang doa khusus itu ada, doa bunyi doanya begitu. Apakah sama seperti sholat lima waktu atau bagaimana? Atas jawabannya terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas pertanyaannya, Pak Yusuf. Silakan. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW apabila selesai sholat witir, beliau berkata, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Ya. Dan beliau juga berdoa, Allahumma inni a'udhu bika biridhaka min, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik, wa bimu'afatika min uqubatik, wa bika mink, لا أحصي ثناء عليك أنت إلا كما أثنيت على نفسك. Itu yang beliau, yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diucapkan oleh Rasulullah sendiri dan tidak pernah warid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin doa ini dan diucapkan bersama-sama bersama para sahabat. Tidak pula dilakukan oleh sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in. Ya, dan apabila itu baik tentu mereka sudah mendahului kita kepadanya, karena mereka orang yang paling cinta kepada amalan saleh dan yang paling semangat menuju amalan saleh. Maka dari itu yang dilakukan oleh banyak ya imam di zaman ini, mereka memimpin berdoa bersama setelah sholat, ya, sholat tarawih. Maka itu perkara yang diada-adakan. Wallahualam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Dengan Pak Abdurrahman. Di mana, Pak? Di Cinere. Baik, silakan Pak Abdurrahman. Mau bertanya nih, Ustaz. Ada hadis yang mengatakan barang siapa hafal 40 hadis dalam urusan agamanya, maka ia akan dibangkitkan bersama ahli fikih dan para ulama. Itu bagaimana kedudukan hadis itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Silakan. Hadis, ya, man hafidhu arba'ina hadisan, siapa yang hafal 40 hadis, ya, maka dia akan dikumpulkan bersama, ya, para ulama dan para fuqaha adalah hadis yang disepakati para ulama akan kelemahannya. Ya, makanya Imam Nawawi ketika menyebutkan tentang apa kitab Arba'in Nawawiyah, beliau menyatakan bahwa hadis tentang Arba'in adalah hadis yang lemah dengan kesepakatan seluruh ulama hadis. Wallahu a'lam. Nah. Baik, kita... Namun ya, apa namanya, para ulama menjadi sebuah kebiasaan mereka menulis 40 hadis ya, untuk memudahkan para pemula yang melatih menghafal hadis. Ya, Allahu a'lam. Jazakallah khair atas penjelasannya. Kami berikan kesempatan satu telepon kembali, 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana, Pak? Saya dengan Ahmad. Saya lagi di Serpong, lagi di jalan. Baik, silakan Pak Ahmad. Silakan. Ya, saya mau tanya, kalau di posisi mobil, kita ada di mobil. Mohon maaf Pak, radio atau monitornya dikecilkan sedikit, ada feedback supaya jelas pertanyaannya. Diulangi kembali, silakan. Kita pengen baca Al-Quran, tapi kondisi sudah tidak berwudu lagi. Bagaimana sebaiknya untuk kali ini, Ustaz, tolong dibantu. Sementara kita pengen memperbanyak baca Al-Quran di mobil, gitu. Sementara kita kondisinya sudah batal wudu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak, dan hati-hati di jalan. Silakan. Yang rajih dari pendapat para ulama bahwa membaca Al-Quran tidak disyaratkan harus di atas wudu, namun disunnahkan saja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya inni karihtu an adzkurallaha ala ghairi tuhrin." Aku tidak suka ya berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak bersuci. Ya, maka dari itu kalau kita misalnya batal wudunya, apalagi di perjalanan ya kita ingin membaca Al-Qur'an, maka atau mendengarkan Al-Qur'an ya dari murattal atau yang lainnya, maka tidak apa-apa. Nah, namun apabila ia berwudu maka itu lebih sempurna lagi. Jazakallah khair atas penjelasannya, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk dari Abdullah di Denpasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah membaca artikel bahwasannya Syekh Albani rahimahullah adalah ahli hadis, akan tapi kurang memahami dalam ilmu fikih. Apakah pernyataan ini benar, Ustaz? Jazakallah khair. Ya akhul Islam, kefakihan itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang diberikan oleh Allah kefakihan yang sangat. Ada yang diberikan oleh Allah ya kefakihan, ya. Ada juga yang tidak diberikan oleh Allah kefakihan. Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Kalau kita lihat di dalam ya apa namanya tahqiq beliau masalah fikih sangat kuat sekali pendalilan dan pemahamannya. Ya, maka dari itu kita katakan bahwa Syekh Al-Albani fakih. Apalagi kalau dibandingkan dengan orang-orang yang ada di zaman ini. Ya, Syekh Albani lebih faqih. Ya, apalagi yang ada di Indonesia dibandingkan dengan ustaz-ustaz yang ada di Indonesia. Beliau lebih alim, lebih faqih ya, tentang masalah yang berhubungan dengan fikih. Ya. Namun sekali lagi kefaqihan itu berderajat-derajat. Ya. Kalau mungkin kalau Syekh Albani dibandingkan dengan para ulama seperti Imam Syafi'i, ya, jelas jauh sekali. Ya, kefaqihan Imam Syafi'i masyhur, terkenal sekali. Nah. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah perbedaan tauhid antara tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tauhid Asy'ariyah, dan apakah bisa dikatakan Asy'ariyah termasuk bagian Ahlus Sunnah yang akan diberikan kebaikan dalam dunia dan akhirat? Jazakallahu khair. Ya, akhi. Asy'ariyah itu baru muncul di abad ke-4 Hijriah dengan munculnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, di mana Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri, ya dalam hidupnya melalui 3 fase. Fase pertama adalah fase Mu'tazilah. Fase yang kedua adalah fase ya Kullabiyah yang kemudian terkenal dengan Asy'ariyah. Dan fase terakhir adalah fase Ahlus Sunnah, dan beliau mengikuti keyakinan Ahmad bin Hanbal, sebagaimana beliau ya katakan sendiri dalam kitab beliau sendiri yang diberi judul Maqatat al-Islamiyyin. Nah, fase yang kedua ini yang tersebar, ya. Dan akidah Asy'ariyah tidak dikenal di sebelum Asy'ari muncul. Makanya tidak dikenal di zaman Imam Ahmad, di zaman Imam Syafi'i, tidak pula dikenal di zaman Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah. Makanya, ya, keyakinan Asy'ariyah itu baru muncul di abad seperti itu. Bagaimana kita katakan bahwasanya Asy'ariyah adalah itulah Ahlus Sunnah? Sebab kalau dikatakan Asy'ariyah itulah Ahlus Sunnah, selain Asy'ariyah bukan Ahlus Sunnah, berarti Imam Syafi'i ya bukan Ahlus Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal bukan Ahlus Sunnah. Imam Malik bukan Ahlus Sunnah. Bahkan para sahabat semuanya, para tabi'in bukan Ahlus Sunnah, karena mereka tidak sesuai dengan akidah Asy'ariyah. Jadi mana akidah Asy'ariyah hanya membatasi sifat Allah 20 sifat saja. Sementara Imam Syafi'i tidak pernah membatasi 20 sifat. Tidak pula Imam Ahmad, tidak pula Imam Malik, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Ya, bahkan tidak ada dalilnya bahwa sifat Allah cuma 20 saja. Ya, bahkan Asy'ariyah dalam masalah tauhid mereka lebih banyak memfokuskan kepada tauhid ya rububiyah dan kurang pemfokusannya terhadap tauhid uluhiyah. Bahkan di zaman ini ya kaum Asy'ari mengatakan bahwa tauhid itu hanya tauhid rububiyah, tidak ada tauhid uluhiyah. Makanya kata para ulama, ya negeri yang tersebar padanya akidah Asy'ariyah tersebar padanya kesyirikan. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Naam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Kami angkat kembali dari pendengar, dari Bapak Nano di Tambun, Ustaz. Waktu istri saya hamil 9 bulan terjadi pendarahan pukul 9 pagi, kemudian berlangsung operasi jam 3 sore. Bagaimana kedudukan sholat zuhur istri saya, Ustaz? Jazakallah khair. Pendarahan ya. Apa namanya? Kalau memang itu adalah akibat daripada pecah apa sudah mulai tahapan apa namanya pembukaan ya, kalau dia sudah mulai pembukaan pertama, kedua, kemudian terjadi pendarahan ya, mungkin keluar ke air ketubannya dan yang lainnya, wallahu alam. Yang saya tahu dari fatwa Syekh Utsaimin termasuk darah nifas ya. Adapun selain dari itu, misalnya karena kecelakaan terjadi pendarahan, maka ini tidak termasuk apa namanya darah nifas ya. Maka ya, kalau memang dia tidak kuat pada waktu misalnya karena pingsan atau yang lainnya, hendaklah dia mengqadha daripada salat tersebut. Wallahu a'lam, ini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.